subjek wal maf'ul lebih dan objek. Ini hadis yang sangat keras dalam ajaran Islam, sangat tegas dalam mengentaskan masalah yang sedang menghebohkan dunia hari ini. Man wajadtumu, siapa saja yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut, apa hukumannya? Faqtulul fa'il, bunuhlah orang yang melakukannya. Subjeknya wal maf'ula bih, dan orang yang menjadi objeknya, pelaku dan korban yang dilakukan perbuatan haram terlaknat tersebut, hukumannya hukuman mati. Oleh sebab itu sebahagian mazhab mengatakan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu hukumannya hukuman mati, bukan hukuman seperti zina. Tapi mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumannya hukuman zina. Dia mengkiaskannya ke zina. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan homoseksual, menurut mazhab Syafi'i itu hukumannya sama seperti zina. Bagaimana zina? Az-zaniyatu waz-zani, zina. Bagi yang belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, farjumuhu mal battah, rajamlah sampai mati. Jadi kalau ada orang homo sudah menikah, tetap juga dia menjalankan aktivitas homoseksualnya, itu hukumannya hukuman mati menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan yang ketiga, mazhab yang ketiga kata dia tidak hukum mati, tidak pula hukum zina, tapi dijatuhi hukuman ta'zir namanya. Hukuman ta'zir itu hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi kesepakatan ulil amri, berkumpullah khalifah dengan ulama, kira-kira apa yang layak untuk orang ini. Oh, kita jatuhkan hukuman sebat sebanyak 70 kali, atau dihukum kurung, atau hukum. Walaupun mereka ikhtilaf tiga pendapat tentang masalah hukum homo ini, tapi yang jelas ketiga-tiganya menjatuhkan hukuman. Bedanya yang pertama yang paling keras mati, yang kedua mirip dengan hukuman zina, cambuk 100 kali atau rajam sampai mati juga. Yang ketiga hukuman ta'zir, ikhtilaf dalam pelaksanaan teknisnya, tapi mereka sepakat bahwa pelaku homoseksual tetap ada hukuman. Itu yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Kalau dilaksanakan syariat Islam, maka ini sudah lama teratasi, bahwa ini penyakit sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Walutan il qala li qaumihi, ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, ata'tuna al-fahishata, mengapa ta'tuna kamu datang, fahishata, kepada perbuatan mungkar, ma sabaqakum biha ahadun minal alamin, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan perbuatan seperti ini, ahadun, seorang pun, sabaqakum, sebelum kamu. Artinya perbuatan ini hanya pernah dilakukan sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Sebelum itu tak ada. Bagaimana perbuatannya? La ta'tuna rijala, kamu mendatangi rijal. Kalau satu orang rajul, kalau dua orang rajulani, kalau tiga orang rijal. Jadi kalau ada orang namanya rijal, itu tiga orang laki-laki. Mohon maaf Pak Rijal. La ta'tuna rijala, kamu laki-laki tapi mendatangi laki-laki syahwatan, bersyahwat menengok laki-laki. Kalau lewat anak gadis cuek aja dia, tapi kalau anak lajang lewat menitik elir. La ta'tuna rijala, kamu mendatangi laki-laki syahwatan, bersyahwat min dunin nisa, adapun kepada perempuan kamu tidak bersyahwat. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan hukuman kepada mereka. Alamma ja'a amruna, ketika sudah datanglah perkara hukuman dari kami. Ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan aliyaha safilaha, yang bagian atas turun ke bawah, yang bagian bawah naik ke atas. Itu diulang Allah dalam Al-Quran sampai 2 kali. Padahal dalam perkara-perkara yang lain sekali. Puasa Ramadan sekali saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sekali. Padahal perbuatan itu kita ulang setiap tahun. Tapi dalam masalah hukuman bagi penyakit homoseksual diulang sampai 2 kali. Tak tunar rijala syahwatan min dunin nisa, hukumannya diulang 2 kali. Ja'alna aliyaha safilaha, yang bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah kami naikkan ke atas. Terbalik bumi tempat peristiwa itu, itulah yang diabadikan sampai hari ini dengan Dead Sea, Dead mati, Sea laut, laut mati. Orang Barat menyebut Dead Sea, orang Arab menyebutnya Bahrul Mayyit, Bahru laut, Mayyit mati. Karena saking asinnya, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Ikan pun mati. Ikan laut asin, rupanya kalau sampai terlalu asin mati juga dia. Orang kalau sampai di situ terapung karena tingkat asin yang tinggi, laut mati. Disitulah Allah membolak-balikkan bumi, saking murka dan marahnya Allah melihat perbuatan mereka ini, karena bersyahwat kepada lelaki, tidak bernafsu kepada perempuan. Maka hukuman yang sangat hebat. Maka yang digembar-gemborkan hari ini di koran, majalah, televisi, internet dengan istilah khusus LGBT itu hanyalah memproklamirkan, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istilah LGBT ini bukan hanya di Indonesia, internasional. Hanya saja kalau di dunia internasional namanya tidak LGBT, LGBT. Jadi rupanya di tempat saya belajar itu, mengajar di Malaysia kemarin, mereka belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada kata ganti dhamir. Kamu pergi zahabta, kalau laki-laki. Kalau perempuan zahabti. Kamu makan akalta, kalau perempuan akalti. Kamu berkata kulta, kalau perempuan kulti. Rupanya ada di situ yang tak paham. Jadi Pak Ustaz, kalau LGBT ada juga LGBTA gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marak di mana-mana. Masalah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Artinya apa? Orang yang mengatakan masalah dunia ini berakhir, nampaklah di mata kita hari berganti, musim berubah, zaman berputar, tapi dunia ini isinya itu-itu saja. Laki-laki, perempuan, LGBT. Dari dulu mereka memang sudah menuntut itu. Bedanya dulu itu dianggap sebagai pantangan, haram, mengundang laknat Allah. Sekarang malah diorganisasikan dalam sebuah gerakan yang besar bernama Gaya Nusantara. Ketuanya homo, anggotanya homo, lesbi, semua yang sakit-sakit itu berkumpul mengaku dirinya sehat. Kami sehat, kami sehat. Lama-lama kita yang sehat pun ragu, siapa sebetulnya yang sehat? Ini kalau orang-orang homo penyakit ini mengaku dirinya sehat, lama-lama yang tak homo ragu dengan kesehatannya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, walau masih ada orang yang bertahan dengan ajaran agama, ternyata bukan agama Islam saja yang menolak penyakit ini. Pendeta Kristen masih ada yang bertahan. Dalam Alkitab kami itu perbuatan haram. Aneh bin ajaib, malah orang Islam yang liberal sekuler membela mati-matian. Saya heranlah menengok orang Islam kok malah membela. Ini orang Islam yang membela ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia ada kepentingan dapat duit dari NGO, dari lembaga asing. Yang kedua, memang dia bersahwat menengok laki-laki, maka dia sedang membela dirinya sendiri. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa lalu? Utiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah kepada Nabi bi rajulin, seorang laki-laki, bi muhannasin, seorang muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Mim kha nun tha, muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Perempuan menyerupai laki-laki namanya mutarajjilah. Makanya dalam hadis dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Nabi melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka suatu hari datanglah seorang laki-laki membawa seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Qad khadaba yadayhi wa rijlayhi. Dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Jadi zaman dulu, laki-laki yang menyerupai perempuan itu suka berinai. Itu cirinya. Dulu, berinai tangan dan kakinya. Ditunjukkan ke Nabi, ya Rasulullah, nih, mutarajjil, muhannas, laki-laki yang menyerupai perempuan. Lalu kata Nabi, ma ba'lu hadha? Ma balu haza, ada apa dengan dia, mengapa dia? Kata sahabat, ini orang menyerupai perempuan. Tengok, dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Maka Nabi memerintahkan dia supaya diasingkan di satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan bencong, banci pada saat itu namanya Naqi, beda huruf saja. Kalau sudah mati, Baqi. Kalau masih hidup, Naqi. Diasingkan ke tempat. Jadi cara mengatasinya waktu itu tidak dibenarkan, jangan dilegitimasi, jangan diberikan pembenaran, tapi diberikan pengobatan dengan cara direhabilitasi. Adapun dimusnahkan, kita tak setuju. Mereka juga manusia. Andai keluarga kita yang mengalami itu, apa rasanya? Mereka sakit. Orang sakit itu jangan dibiarkan. Orang sakit itu diobati. Maka dibuatkanlah satu tempat, diasingkan dia ke tempat Naqi. Jadi mereka ini menuntut kepada WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia PBB, mereka menuntut bahwa ini given, pemberian dari Tuhan. Ini bukan penyakit, kata dia. Ini pemberian dari Tuhan. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, kami ini kombinasi antara keduanya. Maka dalam Islam ini bukan pemberian, ini adalah penyakit. Dan mereka berhasil meyakinkan beberapa negara bahwa ini pemberian Tuhan. Akhirnya negara itu pun membuatkan WC 3, laki-laki, perempuan, satu lagi WC untuk dia. Pernikahan pun boleh, pernikahan laki-laki dan perempuan, pernikahan sejenis, na'udzubillah. Karena mereka membuat hukum itu berdasarkan akal. Kalau menurut akal tidak salah, tidak menimbulkan efek negatif, tidak melanggar undang-undang, tidak menimbulkan kekacauan, aman, adam, ayam, tentram, boleh. Berkumpul anggota parlemen, lalu ketua parlemen megang palu. Ini ada nih laki-laki mau kawin sama laki-laki, boleh apa tak boleh? Anggota parlemen 50, 30 angkat tangan, boleh, setuju. Maka yang 20 kalah, karena mereka menganut demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana suara paling banyak, itulah suara Tuhan. Dalam dunia demokrasi, tidak dilihat mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana lurus, mana bengkok. Mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Jadi kalau begitu, ini bisa juga nanti dibenarkan di negeri kita. Bisa. Anggota parlemen 500 orang, semuanya tidak beragama. Andai pun beragama, dia tak taat beragama. Lalu ketua sidangnya memegang palu. Apakah saudara-saudara setuju dengan nikah sejenis? Kita benarkan ini. Lalu 300 mengatakan setuju, tidak merusak. Bahkan logikanya dibuat logika terbalik. Logika terbalik yang sedang dipasang sekarang bisa saja terjadi 10 tahun akan datang. Bagaimana logika terbalik yang sedang dipasang sekarang? Bila ada pemimpin muslim tapi korupsi, sedangkan yang satu lagi kafir tapi jujur. Ini yang selalu dibawa ke mana-mana. Muslim tapi korupsi, kafir tapi jujur, pilih mana? Orang yang iya juga ya, bagus yang kafir tapi jujur daripada muslim yang korupsi. Padahal dalam Islam dua-duanya salah. Yang muslim korupsi salah, yang kafir jujur salah. Yang benar itu muslim jujur. Maka jangan mau dibawa kepada logika terbalik dua ini. Ini sekarang menggerogoti kepala umat Islam. Maka 10 tahun, 20 tahun akan datang, bahkan mungkin tak sampai 5 tahun akan datang, bisa juga begitu. Mana yang lebih baik? Pemimpin laki-laki tulen tapi korupsi, homo tapi baik? Bisa jadi ke depan, kalau pemimpinnya memiliki terjangkit penyakit seperti ini, maka bisa jadi dia akan menjadi iklan nasional, bahkan internasional. Akhirnya orang-orang yang sehat malah ragu dengan kesehatannya. Kan ini yang terjadi sekarang. Orang yang berakidah benar, saking banyaknya orang memilih pemimpin kafir. Kamu milih siapa? Kafir, tapi dia kafir. Walaupun dia kafir, dia baik. Kamu? Saya milih kafir juga, tapi dia kafir, tapi dia baik. Iya juga ya, bagus saya milih kafir tapi baik. Inilah merusak. Orang yang tidak kuat tiang panjang pegangannya, silap-silap dia hanyut karena ombaknya kencang, anginnya kencang, arusnya deras. Maka mengaji terus dengan kebenaran supaya jangan sampai hanyut karena pers, ditonton di TV, dilihat di youtube.com, dibaca di internet. Tiap hari itu yang dibaca, ditonton. Dulu melihat itu sebagai penyakit, bencong penyakit, homo penyakit. Sekarang yang ditontonkan di TV, besok hari libur, hari Ahad, Bapak Ibu ambil pena kertas, nonton besok dari pagi sampai sore sampai malam. Hitung acaranya, dari mulai berita, hiburan, film, sinetron, situng berapa acara yang tidak pakai bencong. Lucu-lucu, lawak-lawak, bencong. Sinetron, bencong. Film, bencong. Sampai film kartun pun ada bencong. Bang Saleh. Tapi saya seminggu di Malaysia tak ada jumpa Bang Saleh. Bang Saleh dalam Upin Ipin itu kan bencong. Artinya apa? Itu iklan. Supaya orang Islam tidak lagi menganggap itu sebagai aneh. Biasa saja. Biasa. Film Arisan beberapa tahun yang lalu. Yang sempat menjadi kontroversial. Oh, Ustaz tahu juga film Arisan. Ya, saya menonton itu di Maroko. Ada yang membawa diputar, dipertontonkan. Ini Pak Ustaz yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Tolong amati, berikan komen. Lelaki, laki-laki dan laki-laki. Apa maknanya ini? Ini penyakit. Orang yang berpenyakit ini terbagi tiga. Yang pertama, dia berpenyakit dan dia diam-diam saja. Siapapun tak tahu. Sendiri. Yang kedua, dia berpenyakit, dia tunjukkan identitasnya, tapi dia tidak melawan. Yang pertama, ditutupinya dirinya. Siapapun tak tahu. Yang kedua, ditunjukkannya identitas dirinya. Lewat pakaiannya, lewat antingnya, lewat bajunya, lewat sepatunya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Dia melawan, unjuk rasa ke jalan, meminta legitimasi hukum. Kami punya hak yang sama. Tolong nikahkan kami. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana menyikapi ini? Yang pertama ini kita tak tahu. Dan kita tidak perlu mencari-cari. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nahnu nahkumu bizawahir. Yang kita pandang zahirnya. Nampak kita dia baik. Cukup. Wallahu yatawalla sarair. Allah Ta'ala lah yang melihat batinnya. Jadi bapak ibu tak perlu mengamati. Ustaz Abdul Somad ni kalau manggil orang melambai atau cuman nanti. Oh, apa dululah. Yang penting Ustaz Abdul Somad tu menikah, dia punya anak. Saya husnuzon, dia selamat daripada homoseksual. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak identitasnya. Inilah yang pada zaman Nabi nampak. Khababa rijlaihi wa yadaihi. Dia sudah menginai tangan dan kakinya. Oh, kalau gitu pakai inai itu ciri-ciri homo, Pak Ustaz. Tidak. Dulu pada zaman Nabi, ciri-ciri laki-laki yang menyerupai perempuan itu pakai inai. Adapun orang Melayu laki-laki pakai inai, itu tradisi, tak jadi masalah. Ustaz dulu waktu nikah pakai inai, pakai, tapi tak semua, satu saja. Waktu mereka minta pakai inai satu saja. Yang lain diwakili oleh kelingking, cukup. Nah, masalah menunjukkan identitas, dia ingin diakui. Saya sebelum menengok muslimin muslimat yang baik-baik ini, malah pagi ini nengok bencong duluan. Di mana? Arengka 2. Tadi Subrantas, Merok, Arengka. Kaca terbuka. Oh, nampak sedang tak mungkin saya turun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Habis saya dikeroyok bencong-bencong dulu. Ini menunjukkan mengatasi ini tidak bisa lewat ceramah. Tidak bisa lewat tausiah, tidak bisa melalui khutbah, tapi ada unsur political will dari keluarga dibentuk. Kalau nampak dari kecil sudah nampak ciri-cirinya melambai, masukkan dia karate, masukkan dia itu di dekat tafakuh depan rumah Ustaz Mustafa Umar dulu ada aikido, masukkan dia. Pertama-pertama mungkin gerakannya lembat, lembut, melambai. Iya. Tapi lama-lama nanti dia insya Allah sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan ini pemberian Tuhan. Tidak. Kalaulah homo, lesbi itu pemberian Tuhan, maka jumlahnya pasti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Di Mesir banyak laki-laki, di Indonesia banyak laki-laki, di Thailand banyak laki-laki. Itu menunjukkan dia pemberian Tuhan. Tapi ketika dia penyakit yang ditumbuhkan oleh lingkungan, yang membentuk itu lingkungan. Ini bukti real nyata bagi mereka yang tak percaya wahyu, tak percaya ayat, tak percaya hadis, bahwa penyakit itu ditumbuhkan oleh lingkungan. Di mana lingkungannya subur, di situ dia banyak. Saya di Mesir, 4 tahun saya di Mesir, seumur-umur 4 tahun di Mesir, sekali nengok bencong. Itu pun jenggotnya tebal juga. Artinya, oh, brewo, nampak gaya gerak gerik lembutnya nampak. Kenapa bisa minim? Karena masyarakatnya ketat. Kalau sudah nampak, dilarang. Haram, tak boleh. Jadi ketika masyarakatnya itu protek, keras, maka dia minim. Tapi di Thailand, oh, bencong banyak sekali. Homo lesbi, kenapa? Karena dia tumbuh subur. Dia ibarat tanah yang gembur. Karena negara membiarkannya, iklim masyarakat membiarkan. Ini membuktikan bagi kalangan rasionalis yang tak mau pakai ayat, tak mau pakai hadis, tak mau pakai wahyu, menolak Quran, menolak sunnah, membuktikan di mana sikap masyarakatnya terbuka, pembiaran, dibiarkan, cuek, tak mau tahu, tak ada nahi mungkar, maka di situ pertumbuhannya signifikan. Thailand di Asia penyakit AIDS terbanyak, sampai ada museum AIDS. Satu gedung ditunjukkan bangkai mayat laki-laki terkena penyakit AIDS, sampai dagingnya ini habis, tinggal tulang membalut daging. Orang yang datang ke situ tidak diceramahi, tidak dikasih nasihat, hanya disuruh melihat, tengoklah ini kerangka mayat korban penyakit AIDS. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada apa di balik ini? Ini arus dunia internasional. Ini ditopang, dibantu, disokong oleh Yahudi, gerakan yang merusak. Karena mereka itu memang dikatakan akan merusak. Yang akan mereka rusak itu apa? Kalau mereka berkuasa di atas muka bumi ini, mereka akan merusak dua: harsa wan nasla. Harsa, tanah; nasla, keturunan. Jadi mereka akan merusak keturunan. Satu sisi ada untungnya bagi umat Islam. Kenapa saya katakan gerakan LGBT ini menguntungkan umat Islam? Ini bukan analisa Abdul Somad. Ini saya baca waktu kuliah di Maroko dulu, di perpustakaan Darul Hadis. Menarik berita ini. Analisa seorang orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang kafir, orang barat yang mengkaji timur. Namanya Bernard Lewis. Bagi yang suka membaca tulisan orientalis, cari penulis orientalis Yahudi bernama Bernard Lewis. Apa kata dia? Eropa akan dikuasai Islam. Yang dikatakannya itu persis seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dinding masjid kubah biru di Turki, yang dulu itu adalah bangunan yang dibangun oleh Raja Konstantin, Kaisar Konstantin, membangun kota. Dibangunnya kota itu dengan nama dia, dengan nama Konstantinopel. Lalu Nabi mengatakan, la taftahunnal Konstantina, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Tengok, Konstantinopel di Eropa, sedangkan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah saat itu hanya kota kecil, diisi oleh masyarakat yang kecil, tapi visi misi Nabi ke depan luar biasa. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantina, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang waktu itu mungkin berpikir ini gila. Masa umat Islam bisa menguasai Konstantinopel? Tapi janji Nabi benar, karena janji Nabi itu dari Allah, dan Allah tak pernah ingkar janji. Tiap hari, tiap petang, tiap malam selesai azan kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji. Janji Nabi terwujud. Pemimpin yang akan menguasai itu ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Ternyata janji Nabi benar. Muhammad Al-Fatih, namanya sama dengan nama yang berjanji dulu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membebaskan negeri itu, Muhammad Al-Fatih. 500 tahun yang lalu, nenek moyangnya Erdogan. Makanya Erdogan itu kemana-mana bangga kalau kenalan sama orang, kenalkan Erdogan, cucu cicitnya Muhammad Al-Fatih, 500 tahun menguasai dunia. Beda dengan Abdul Somad, kenalkan Abdul Somad dari Indonesia, 3 abad setengah dijajah Belanda. Mental kita udah down duluan. Ada satu negeri lagi yang akan dibebaskan umat Islam. Mana itu? Rum. Rum. Dalam Al-Quran 114 surat ada satu surat, surat Ar-Rum. Rum itu mana? Roma. Vatikan. Kalian akan membebaskan Roma. Bagaimana kita bisa membebaskan Roma dengan umat Islam yang tercabik-cabik, terkotak-kotak, berkelahi, sikut-menyikut antar sesama Muslim? Mungkinkah kita akan membebaskan Roma? Nabi berjanji. Nabi berjanji, tak mungkin dusta. Analisa Bernard Lewis, umat Islam akan menguasai Roma. Makin ramainya umat Islam yang menyerbu Eropa. Hari ini sudah lebih 2 juta orang Turki sudah berdiam berdomisili di Jerman. Salat Jumat hari ini di London sama seperti salat Jumat di Masjidil Haram, melimpah sampai ke jalan raya. Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada satu analisa Bernard Lewis yang terkait dengan homoseksual dan lesbi, LGBT. Apa kata dia? Orang Eropa akan mati dengan sendirinya. Disebabkan apa? Homo dan lesbi. Jadi satu sisi, mereka melegalitas pernikahan sejenis. Banyak umat Islam itu yang marah-marah. Apa ini? Orang Eropa melegalkan nikah sejenis. Tapi sebenarnya salah satu janji Allah, orang kafir akan mati dengan sendirinya. Homo, homo, nikah, tak mungkin punya anak. Tua, mati. Lesbi, lesbi, nikah, mati. Mereka akan mati. Sementara umat Islam, laki-laki, perempuan, makan kangkung, ikan asin, tidur, anak 10. Orang Islam ini populasinya luar biasa. Maka ke depan, ini aku, kata Nabi, mukathirum bikum bainal umam, aku bangga melihat kalian ramai di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Tapi banyak saja tak cukup. Banyak kalau homo untuk apa? Banyak umat Islam, tapi sakit semua. Sakit mental, sakit seksual, sakit. Maka ini mesti dikuatkan, disehatkan. Sakit karena narkoba, dimarahi, diamun, dicaci maki. Memangnya orang pecandu narkoba dimarahi sehat? Kalau ada orang pecandu narkoba dipanggil marah sehat, tak perlu ada BNN, tak perlu ada pondok Suryalaya Abah Anom tempat menyehatkan orang narkoba. Kalau ada orang yang ngasih tahu Bapak Ibu, bila ada pecandu narkoba dibentak-bentak sehat, cukup bawakan ke saya bentak, suara saya kan kuat, saya bentak, kenapa kamu? Habis itu sehat. Dia harus direhabilitasi, dia harus diobati. Begitu juga dengan ini, diobati akidahnya, disampaikan terus, tapi bukan pembenaran. Sekarang ini banyak juga bukan diobati, malah dibenarkan. Perbuatan kamu itu benar. Makin merajalela dia, malah dibuatkan pondok pesantren, namanya Pondok Waria di Yogyakarta. Pondok Waria. Bahkan mereka sedang menyusun fikih Kita di sini sibuk membahas fikih maqasid, fikih nikah, fikih ekonomi Islam. Mereka membahas fikih waria. Waria kalau mati gimana kain kapannya? Apa setengah-setengah? Ini luar biasa dunia ini sekarang. Oleh sebab itu, maka ustaz, penceramah, ketua masjid punya kepedulian generasi kita yang hijau-hijau ke depan, remaja masjid, karena mereka masuk lewat remaja. Kenapa masuknya lewat kampus? Karena remaja mudah dibentuk, remaja-remaja dirusak. Ini tanggung jawab orang tua. Orang tua tak bisa hanya yang penting saya sudah rajin pengajian, yang penting saya sudah khatam Quran, yang penting saya sudah pergi umrah, habis. Tidak. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan keponakan kita? Bagaimana dengan saudara-saudari kita? Ini mesti dijelaskan, diselamatkan. Kalau tidak, maka azab Allah, na'udzubillah, azab mengundang azab datang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak mengazab kamu. In syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan beriman. Subuh ini kita menunjukkan syukur nikmat umur, solat subuh berjamaah, syukur nikmat sehat datang pengajian, syukur nikmat kaki langkah ke rumah Allah, syukur nikmat mata menengok yang baik-baik, syukur nikmat telinga mendengarkan tausiah. Tapi jangan lupa syukur nikmat anak, jaga dia dari segala macam bentuk penyakit. Penyakit-penyakit mental. Makanya adik-adik, bapak ibu yang pakai bahasa Arab mencari fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab, ini istilah disebut dengan asyuzuz al-jinsi. Syuzuz diambil dari kata syaz. Syaz artinya aneh, karena ini penyakit orang aneh. Al-jinsi itu artinya seksual. Asyuzuz al-jinsi, keanehan seksual, bahasa kitanya kelainan seksual, lain dari yang lain. Maka Islam pertama lewat diasingkan. Apa kata Nabi? Dengan tegasnya Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Akhrijuhum, keluarkan mereka min buyutikum, dari rumah kamu. Haram hukumnya serumah dengan orang yang terjangkit penyakit ini. Karena Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Ketika Nabi mengatakan ini, Umar bin Khattab mengeluarkan. Dulu dia punya budak pembantu. Ada ciri-ciri ini pada dirinya, dikeluarkan. Karena tak boleh serumah. Itu sebagai hukuman mental. Dia diasingkan, tapi dia bukan dibunuh. Bila dia tidak melakukan perbuatan homoseksual, hanya ciri-cirinya saja, tak pernah tertangkap, maka dia diasingkan, diusir. Tapi kalau sampai dia pernah melakukannya, inilah hadis yang tegas subuh ini. Man wajadtumu, siapa yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka yang melakukannya dan korban yang dilakukan perbuatan tersebut, uktulu, bunuh. Mungkin ada orang mengatakan ini tidak fair, Pak Ustaz. Yang melakukan okay, dia penjahat, tapi yang korban, masa dia dihukum bunuh juga? Yang dimaksud dengan korban di sini, ternyata kalangan homo itu terbagi dua. Satu bertindak sebagai lelaki, satu bertindak sebagai perempuan. Jadi dia tidak selamanya dia jadi laki-laki, dia jadi perempuan. Tidak. Ada yang model spesiesnya dia memang homo tapi laki-laki. Dan ada homo perempuan. Ustaz sudah mendalami betul masalah homo. Ini hadisnya mesti dijelaskan. Bukan maksudnya kalau ada orang mensodomi lalu yang korban itu dibunuh. Bukan. Anak SD korban sodomi dipancung juga. Oh bukan. Yang dimaksud fa'il wal maf'ul, fa'il dia bertindak sebagai laki-laki, wal maf'ul dia bertindak sebagai perempuan. Dia laki-laki tapi dalam dirinya perempuan. Kamu kan laki-laki, kok kamu macam perempuan? Gue salah casing nih. Kata dia salah casing. Aslinya dia katanya perempuan. Lalu malaikat salah pasang, dimasukkan Tuhan dia ke dalam laki-laki. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit ini mesti diluruskan. Akidahnya dibawa mengaji, diluruskan. Kalau malu diketahui orang banyak, kajian khusus, sebutkan ancaman-ancaman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyikapi ini? Umar bin Khattab pernah mengusir. Sahabat Nabi yang lain mengeluarkan. Dulu mereka biasa, satu rumah ada budaknya, hamba sahayanya. Tapi setelah Nabi mengatakan, akhrijuhum min buyutikum, usir mereka, keluarkan dari rumah kamu, maka diasingkan. Termasuklah Nabi pernah menyuruh diasingkan ke tempat bernama Naqi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang arus deras yang kita hadapi sekarang ini bukan arus biasa, bukan arus sungai, bukan ombak laut, tsunami. Ini kita hadapi sekarang ini tsunami. Semuanya menyerang. Lewat internet, melalui TV, ceramah, tokoh-tokohnya diberikan penghargaan, bahkan diizinkan untuk membuat persatuan. Gaya Nusantara itu diketuai oleh doktor. Bayangkan itu, doktor S3. Tapi secara seksual dia menyimpang. Artinya apa? Otaknya cerdas. Kalau tak cerdas mana mungkin dia bisa S3 doktor. Tapi secara seksual menyimpang. Orang sakit ini mesti ditunjukkan dia sakit. Tapi yang terjadi sekarang arus banyak. Silap-silap orang yang benar ini kalah. Maka kita harus terus menghidupkan kajian-kajian. Mengaji masalah wudu, masalah puasa, masalah zakat. Itu memang kajian kita. Tapi mengkaji ini dari aspek ajaran Islam penting juga. Kenapa? Karena mau tak mau, suka tak suka, dia ada tumbuh berkembang di tengah masyarakat kita. Dan orang-orang yang terjangkit itu mesti disembuhkan, disehatkan. Karena ajaran Islam mengajarkan perdamaian, menyehatkan orang, bukan memusuhi orang. Oh, Nabi memusuhi perbuatannya, bukan orangnya. Ketika dia sudah sehat, dia saudara kita, dia kawan kita. Nabi memusuhi Abu Sufyan, kekafirannya. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, taubat nasuha, dia adalah saudara kita. Jadi mereka yang terbagi tiga. Pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua menunjukkan identitasnya, yang ketiga melawan. Yang melawan ini maka halal darahnya dalam ajaran Islam. Yang menunjukkan identitasnya, dia mesti diobati, diasingkan, diberikan pengarahan, taujih, nasihat, ceramah. Dan orang yang menyimpan dalam dirinya, nah inilah gunanya direkam ini, diupload. Remaja masjid kita akan membuatkan kepingan potongan klip dari ceramah ini. Mereka yang tak pernah ke masjid, ternyata mereka buka di YouTube, dibukanya YouTube, homo, enter, keluar gambar Abdul Somad. Loh, saya nyari homo kok gambar, rupanya ceramah tentang homo. Oh, didengarnya baik-baik. Orang yang homo tuh halal darahnya. Ih, takut dia. Padahal waktu itu dia udah mulai nafsu nengok penceramah itu, hilang nafsu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak ke masjid, tapi kita manfaatkan teknologi, semua ceramah menyentuh. Sebenarnya dakwah itu bukan ceramah ramai ini. Dulu mana ada Nabi ceramah tabligh akbar ramai-ramai? Halaqah, dialog mulut ke mulut. Bapak yang sudah kenal ada tahu ciri, jelaskan. Dari mana kamu? Saya dari ngaji tadi subuh. Di mana? Masjid Raya An-Nur. Judul kajiannya apa? Nah, tentang kau lah. Apa maksudnya? Homo. Oh, ada dibahas Ustaz tuh, ada. Apa kata Ustaz? Panjang ceritanya sampai lupa aku entah apa aja tadi. Nah, dengarkanlah ini kata dia tadi. Begitu ya. Ah, mulai besok saya mulai berubah lah. Bisa kenalkan saya dengan perempuan, kata dia. Ah, ini mau beramal soleh, bukan cuma khatam Quran, bukan cuma ke Makkah, Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Kau bukan LCMA, kau bukan dari Mesir. Mendengar kajian, disampaikannya ke kawannya yang sakit, sehat gara-gara dia. Sehatnya kan karena Allah, tapi karena mulut dia. Allahumma hdina wahdibina. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, berikan orang lain hidayah melalui perantaraan kami. Bayangkan itu, dia jamaahnya tak banyak. Ustaz Abdul Somad ceramah ramai, ya, tapi pahalanya lebih besar dia. Kenapa? Ustaz Abdul Somad menceramahi orang sehat. Dia jamaahnya tak banyak. Jamaah kamu berapa? Cuma 3 orang Pak Ustaz. Tapi yang 3 orang ini homo, lesbi, transseksual. Sehat 3-3-nya. Pahala dia jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dakwah itu adalah merubah orang sehat sakit menjadi sehat. Sekarang orang sehat diceramahi malah sakit. Sebelum masuk masjid bagus, otaknya lurus. Habis diceramahi error. Ceramah itu bukan menyakitkan orang sehat. Orang yang sehat bertambah sehat, habis pengajian bisa menyehatkan orang lain. Itu makna kajian. Nah, inilah kajian kita subuh ini, singkat terkait dengan masalah perbuatan umat Nabi Lut alaihi salam. Negeri itu disebut dengan negeri Sadum. Orang yang terkena penyakit orang-orang di Sadum itu disebut dengan Sodom. Sodom. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita anak cucu cicit umat bangsa ini dari penyakit ini, dan yang paling mengerikan adalah dari laknat azab yang turun akibat dari wabah penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita masuk waktu syuruq, kita laksanakan solat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik terkait dengan ini ataupun masalah-masalah lain, insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.